taksi. Dewean opo ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani. Kan golek momongan niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindah. Pasar kayu oeng-oeng prawan rondo kanggoku rapat tek penting. Tindak pundi kok tinggalin tindak wae ora numpak taksi. Dewean opo ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani. Kan golek momongan niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindah. Pasar kayu oeng-oeng prawan rondo kanggoku rapat tek penting.